Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah. Selalu kita ucapkan kepada Rasulullah salawat dan salam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di hari kemudian kelak. Serta hari ini kita juga terus menyiarkan tafsir Mutawalli Sa'rai melalui acara di Penyejuk Iman di Radio Republik Indonesia yang kita cintai. Alhamdulillah hari ini kita sudah mencapai surat At-Taubah ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza wa in khiftum 'aylatan fasawfa yughniikumullahu min fadlihi in syaa'a innallaha 'alimun hakim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya musyrikin itu najis. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ayat ini adalah dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ini adalah sebagai ibtida atau mubtada, juga sekaligus menjadi khabar. Apakah itu? Yaitu bahwasanya Allah memberitahukan kepada kita, dikatakan di sini adalah sesungguhnya orang-orang musyrik atau orang-orang kafir itu adalah najis. Najis di sini juga menjadi perdebatan atau menjadi ikhtilaf para ulama. Banyak sekali mengatakan bahwa najis ini adalah dilihat dari orang musyrik itu tidak pernah melakukan mandi junub. Dalam arti kata, bahwasanya ulama berpendapat bagi orang yang tidak pernah ghusl junub atau mandi, maka inilah yang dikatakan artinya najis. Tapi ada pendapat lain mengatakan bahwasanya arti musyrik apa di sini, najis di sini adalah bahwasanya Karena musyrik, dari namanya musyrik itu atau dari kata syirik itu, itulah membuatkan diri mereka itu najis. Mungkin dapat ditambahi dalam hal ini, Ustaz Arifin. Iya, kalau saya melihat sebenarnya masalah najis, musyrik yang najis itu perlu dikaji. Tetapi ada yang lebih penting untuk kita kaji di pertemuan yang singkat tentang ayat 28 dari surah At-Taubah. Tepatnya lanjutannya, wa in khiftum ailatan fasawfa yughniikumullahu min fadlihi. Jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberi kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Insya'a innallaha 'alimun hakim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kita mengkaji tentang rezeki itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dipanggil ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman kepada Allah, wahai orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, wahai orang yang beriman kepada Al-Qur'an sebagai panduan hidupnya, yakinlah bahwa rezeki itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bila kamu miskin, bila kamu terjajah, bila kamu terjepit, bila kamu bodoh, bangkitlah, belajarlah, berusahalah. Karena apa? Karena kekayaan berada di tangan Allah, karena kebijaksanaan berada di tangan Allah, karena ilmu pengetahuan bersumber dari Allah. Jadi ini merupakan sugesti hidup bagi setiap muslim untuk tidak mau terjajah dalam kemiskinan, terpuruk dalam kemelaratan, terjajah dalam kebodohan, terpuruk dalam kebinasaan. Bangkitlah, karena apa? Fasawfa yughnikumullahu min fadlihi. Karena apa? Allah akan menjadikan umat Islam umat yang kaya. Caranya bagaimana? Yakin, ya ayyuhallazina amanu, yakin dan teguh kepada Allah, yakin sepenuh hati kepada Al-Qur'an sebagai panduan hidup, contoh dan teladani perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa ini lebih perlu kita kaji supaya apa? Memberi motivasi di saat umat Islam dalam keadaan gundah atau sebagiannya dalam keadaan sedih dan merasa tidak berdaya. Silakan sahabat. Iya. Memang yang kita kaji saat ini ada pertama tentang kata musyrik. Yang dikatakan musyrik ini Allah katakan dalam firman-Nya najas. Setelah itu Allah larang bahwasanya orang-orang yang seperti itu memasuki Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan yang ketiga, seperti yang disampaikan oleh Ustaz Arifin tadi, bahwasanya kalau kita ini merasa khawatir terhadap keluarga kita terhadap kekurangan, maka Allah meyakinkan di sini bahwasanya Allah lah yang memberikan karunia-Nya, Allah lah yang memberikan anugerah-Nya, dan Allah lah memberikan kekayaan tersebut. Insya'a, dengan kalau seandainya Allah mengizinkan hal tersebut. Karena apa? Karena Allah itu sesungguhnya Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Iya. Ketika Allah berfirman, Maha mengatakan atas nama diri-Nya Maha mengetahui dengan Maha bijaksana, maka kita harus dapat menghilangkan keraguan dalam diri kita yang mana tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan kepada kita. Iya. Artinya kalau seandainya kita meyakini dari di luar dari ayat ini, dalam arti kata fasawfa yughnikumullah, di luar dari ayat ini tidak menjadikan kita diri kita itu yakin terhadap yang Allah berikan, maka inilah yang menjadi kita keluar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menginginkan kita itu tetap teguh dalam menjalankan Islam tersebut. Sampai-sampai dalam ayat ini ditekankan di awalnya itu, jangan terlalu banyak kita bergaul dengan orang-orang musyrik. Ya, kalau saya melihat di sini Ustaz Fajrul, bahwa rezeki yang bersumber dan berada di tangan Allah Subhanahu wa taala itu harus dipahami secara lebih pure, lebih jelas, dan perlu kita sampaikan kepada para pendengar bahwa dia tidak saja bersifat materi. Bukan saja berbentuk uang, bukan saja berbentuk barang, tetapi lebih dari itu ilmu pengetahuan. Alimun, hakimun, artinya apa? Ilmu Allah yang kita dapat percikan darinya dan menjadi ilmu yang kita miliki, itu adalah harta kekayaan kita, aset diri kita yang begitu luar biasa mahalnya. Bijaksana Allah, dan darinya kita pun meraih kebijaksanaan dalam hidup ini, itu juga merupakan harta yang begitu besar yang kita raih dan merupakan pemberian Allah tiada tara. Untuk itu bila pertemuan-pertemuan sebelum ini kita mengarah untuk mengarah para pendengar untuk sampai kepada selalulah menolong orang lain supaya hidup Anda menjadi tenang. Jangan simpan dendam karena itu akan membinasakan diri. Maka di sini kita telah sampai kepada suatu kebijaksanaan dalam hidup. Ketika kita telah melihat manusia tidak saja dengan apa yang dia miliki, tetapi manusia seutuhnya yang memiliki rohani. Kita dekat dengan seseorang bukan karena dia berharta, tetapi kita dekat dengan dia karena dia adalah manusia. Kita dekat dengan dia bukan saja karena dia Islam, tetapi kita dekat dengan dia karena dia adalah manusia. Itu saya rasa lebih perlu untuk kita cermati. Itulah rezeki yang Allah beri, itulah ilmu yang kita miliki, dan terus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap solat kita, Rabbi zidna ilma warzukna fahma. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu pengetahuan supaya kami tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang betul, mana yang salah, supaya apa? Supaya kita dapat terbuka cakrawala hidup kita, tidak sempit dan terkungkung dengan materi dan harta benda semata. Iya Ustaz, mengenai rezeki ini memang ketika kita mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya adalah lau tawakkaltum 'alallah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayru taghdu khimasan wa taruhu bitana. Iya. Inilah, ini kan artinya dengan ayat yang kita kaji saat ini adalah menguatkan dengan apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi janganlah engkau takut karena itu urusanku kata Allah. Kalau seandainya kamu betul-betul dalam arti apa hadis tadi, bertawakal kepada Allah, betul-betul kamu bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan engkau rezeki sebagaimana Allah berikan rezeki itu kepada seekor burung yang perginya pagi itu perutnya kosong, ketika kembali perutnya penuh dengan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ada permasalahan yang perlu kita kritisi dalam hal ini. Ya. Bukan salah hadisnya, tetapi mungkin sebagian umat Islam mensikapi hadis ini dengan tawakal yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ketahui bersama, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "I'qilha summa tawakal." Ikatlah untamu itu, baru itu namanya tawakal. Yeah. Artinya berusahalah, baru kemudian tawakal. Jadi ada sebagian umat Islam yang yakin betul kepada Allah, dia sholat tapi tak mau kerja. Dan di sisi lain ada juga umat Islam yang kerja siang malam, akhirnya lupa sholat. Dua-duanya adalah salah. Yang benar adalah sholat iya, bekerja pun iya. Jangan sampai kerja lupa sholat, jangan sampai sholat tekun di masjid 24 jam lupa bekerja memberi nafkah kepada anak dan istri. Iya, memang Allah mengatakan dalam firman dalam surat Thaha ayat 132, Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzukuka, narzukuka. Artinya ketika Allah juga menyuruhkan kita harus beribadah, salat kepada Allah, yaitu juga Allah suruh juga kita harus bersabar, dan Allah tidak pernah meminta kita rezeki itu, tapi Allah lah yang akan memberikan rezeki ini. Artinya ini adalah tafsiran dari wa in khiftum ailatan. Artinya wa in khiftum ailatan ini, jangan engkau takut karena Allah lah yang memberikan segala sesuatunya itu rezeki. Maka dari sinilah perlu kita harus yakini lebih mendalam lagi. Iya. Jadi di sini kita sampai pada satu kesimpulan bahwa kalau sudah rezeki tak akan kemana, Ustaz Fajrul ya. Iya. Jadi kalaulah umat Islam itu meraih semua rezekinya dengan penuh kesabaran seperti kata Ustaz Fajrul, maka rezeki yang didapatnya semua berasal dari yang halal. Karena apa? Kenapa kok ada manusia menggapai rezeki yang haram dan itu juga pemberian dari Allah? Karena ketakutan dia. Innamazalikum innamazalika yukhawwifumus syaitan. Semuanya itu ditakut-takuti setan supaya kita sehingga mengambil dari harta yang haram. Kalaulah dia yakin bahwa rezeki manusia tidak akan sempurna turunnya, baru kemudian dia wafat, maka yang dia dapat akhirnya yang halal semua. Karena apa? Karena prinsipnya disebutkan dengan wafat, Ustaz Fajrul. Yeah. Wafat berasal dari wafa yuwafi sempurna. Artinya apa? Seseorang tidak wafat, tidak sempurna sebelum rezekinya 100% diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini merupakan sugesti bagi kita bahwa rezeki berada di tangan Allah. Kalau kita yakin rezeki berada di tangan Allah, kita tidak akan mati sebelum rezeki kita sempurna 100%. Karena ketika kita yakin bahwa rezeki itu akan turun 100% dan itu bersumber dari Allah, maka carilah dengan cara yang halal. Karena cara yang haram tidak akan menambah rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi akan mendapatkan kemurkaan dan kehilangan berkah dari keharaman yang kita raih tersebut. Iya, dan menjadi kesimpulan dalam ayat yang kita kaji saat ini adalah Allah sudah mengingatkan kita, janganlah kita terlalu membanggakan diri ketika kita bermuamalah dengan orang-orang musyrik, dalam arti kata orang-orang ini, sehingga kita meyakini rezeki itu adalah semata-mata datang dari dia. Makanya Allah ingatkan di sini, Allah ingatkan di sini apa? Yaitu rezeki itu Allah yang memberikan. Kalau kita betul-betul ingin menjalankan perintah Allah, karena Allah selalu memberikan seseorang itu kepada siapa yang dikehendakinya, maka dalam kesempatan ini yakinlah kita bahwasanya Allah lah yang sudah banyak memberikan kita itu rezeki. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat dijalankan menjadi kehidupan kita sehari-harinya. Akhirul kalam kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.